Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita sore edisi hari ini Minggu 13 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Warga Sawang kritis di amuk massa karena diduga hendak mencuri motor. Taman Gayo yang diikuti 12.262 penari pecahkan rekor MURI. Anggota Satpol PP Aceh Timur ditemukan meninggal. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Aidil bin Idris, 22 tahun, warga desa Lodrin, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, mengalami luka memar akibat diamuk warga desa Cotunong, Ganda Purabiren, karena diduga hendak mencuri satu unit sepeda motor Sabtu malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan ia harus dilarikan ke IGD RSUD Biren untuk mendapatkan perawatan. Kapolsek Gandapura Ibtu Zulfikar mengatakan kejadian berawal saat Aidil sedang duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion milik Kafrawi Idris yang diparkir di halaman masjid Desa Tunong Gandapura Biren. Aidil diduga hendak mencuri sepeda motor tersebut karena pelaku telah selesai merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Perbuatan tersebut diketahui oleh warga sehingga warga langsung mengamankan pelaku. Kemudian pelaku dibawa ke areal persawahan sekitar 500 meter dari lokasi depan masjid. Warga sempat menghakimi pelaku hingga tidak sadarkan diri. Bahkan pelaku nyaris dibakar massa, namun perangkat desa berhasil mencegahnya. Korban sempat dibawa ke puskesmas Gandapura. Karena kondisinya parah sehingga harus dirujuk ke UGD RSUD Biren. Barang bukti yang berhasil disita, satu buah kunci T, dompet, dan satu jam tangan milik tersangka. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Gandapura. Darlun, sebanyak 12.262 penari saman berhasil mengguncang lapangan Stadion Seribu Bukit Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, Minggu pagi. Saman Jilid 2 yang digelar Negeri Seribu Bukit ini pecahkan rekor MURI. Ribuan warga tumpah ruah di jalan raya dan di lapangan untuk menyaksikan pertunjukan spektakuler itu. Peserta saman terdiri dari 145 desa dari 11 kecamatan di Gayo Lues. Selain itu ditambah peserta saman dari kabupaten tetangga yakni Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Pergelaran saman massal berlangsung meriah dan turut disaksikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, anggota DPR RI Komisi 10, serta perwakilan Dirjen Kementerian dan Kebudayaan. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan tari saman telah menjadi milik dunia sebagai warisan budaya tidak benda yang diciptakan oleh masyarakat Gayo Lues yang sudah diakui oleh UNESCO 2014 lalu. Bahkan penampilan kali ini merupakan angka spektakuler dalam pertunjukan kolosal tersebut. Sementara itu, Panitia Pengatur Strategi Kegiatan Bungkes Absyah mengatakan tim rekor MURI telah mengumumkan dan menetapkan Saman Gayo Jilid 2 dengan jumlah 12.262 penari yang baru ditampilkan ini pecahkan rekor MURI. Bahkan jumlah peserta melebihi target dari sebelumnya 10.001 orang. Darlun Dedi Junaidi, 35 tahun, anggota Satpol PP Aceh Timur yang hilang tenggelam saat memancing Sabtu kemarin di alur sungai kilometer 6 Gampung Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Minggu pagi. Dari informasi yang dihimpun, Dedi Junaidi, warga Gampung Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Barat, dan anak lelakinya yang berusia 10 tahun, Gilang, dan seorang temannya Hendra Suhardi, 26 tahun, warga Gampung Selalah, Kecamatan Langsa Lama, kemarin pergi memancing di alur sungai kilometer 6 Gampung Kuala Langsa. Saat itu mereka menyewa sampan kecil di daerah tersebut. Ketika sedang asik memancing, melintas satu unit bot di sekitar mereka, sehingga sampan korban oleng dan terbalik terkena hempasan bot dimaksud. Korban Junaidi dan anak serta temannya pun tercebur ke sungai dan tenggelam. Seorang korban Suhardi sempat berenang ke pinggir sungai untuk meminta bantuan warga. Warga hanya berhasil menemukan anak korban Gilang, sedangkan Dedi Junaidi hilang terseret arus. Dedi Junaidi baru ditemukan Minggu pagi dalam kondisi tidak bernyawa oleh tim relawan gabungan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudari Lun Semara, hari ulang tahun RI ke-72 di Kabupaten Aceh Selatan diwarnai penampilan pawai karnaval keliling yang diikuti 16 gampung dalam Kecamatan Tapak Tuan. Iring-iringan peserta karnaval dilepas Camat Tapak Tuan Yul Mainar di depan kantor Bupati Lama menuju panggung utama yang terletak di Jalan Merdeka Tapak Tuan Minggu pagi. Penampilan atraksi masing-masing peserta karnaval disaksikan langsung oleh Bupati Aceh Selatan T. Samaindra, para kepala SKPK dan undangan. Camat Tapak Tuan Yul Mainar mengatakan kegiatan karnaval dalam rangka menyambut dan memperingati HUT ke-72 ini diikuti 16 gampung dalam Kecamatan Tapak Tuan. Penampilan peserta karnaval dibagi dua, mulai dari pagi hingga siang diikuti 8 gampung dan siang hingga sore diikuti 8 peserta. Pada kesempatan itu, peserta karnaval dari Gampung Lu Ketapang, Kecamatan Tapak Tuan mendapat apresiasi Bupati Aceh Selatan T. Samaindra atas pertunjukan drama kolosal bertema Laksamana Cut Malahayati. Pasalnya, drama kolosal Cut Malahayati yang ditampilkan oleh putra-putri Gampung Lu Ketapang tersebut sempat memukau pengunjung. Sudarlun, otoritas pemerintahan Israel memenjarakan seorang wanita berusia 19 tahun setelah menolak ikut wajib militer di Angkatan Pertahanan Negara itu. Wanita muda ini menolak wajib militer sebagai simpati atas penindasan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Wanita bernama Noah Gurgolan saat ini ditahan di sebuah penjara militer dekat Haifa. Ia sudah lebih dari 30 hari mendekam di penjara. Ia ditahan di sebuah sel tahanan bersama 9 wanita lainnya dan hanya diizinkan bertemu keluarga setiap 2 minggu sekali. Pemerintah Israel mewajibkan semua orang Yahudi, Druze, dan etnis lain di Israel yang berusia di atas 18 tahun melayani dinas militer. Bagi kaum pria diwajibkan selama 2 tahun lebih, sedangkan kaum wanita selama 2 tahun. Golan berusaha menghindari kewajiban di dinas militer karena ia menjadi seorang pasifis. Ia sudah 2 kali melakukan audiensi untuk menolak kewajiban tersebut, namun ditolak pemerintah. Salah satu alasannya menolak wajib militer adalah Perang Gaza 2014 yang menyengsarakan rakyat Palestina. Info Haji 2017. Sudarlun, Panitia Penyelenggara Haji Indonesia menginformasikan kabar duka wafatnya 2 jamaah haji di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. 2 jamaah tersebut atas nama Siti Aminah Janib Sain, 52 tahun, yang berasal dari Kloter 11 Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Kemudian Rizdayarni Muhammad Rasid, 47 tahun, dari Kloter 6 Embarkasi, Batam. Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu menyebutkan keduanya wafat karena serangan jantung saat masing-masing berada di pemondokan. Siti Aminah Janib Sain wafat di Mekah pada Sabtu kemarin, dan pada tanggal yang sama Rizdayarni Muhammad Rasid meninggal di pemondokannya di Madinah. Dengan wafatnya 2 jamaah ini, maka jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi menjadi 17 orang. Rinciannya 13 orang saat berada di Madinah dan 3 jamaah lainnya di Mekah. Umumnya jamaah yang wafat akibat serangan penyakit jantung. Melihat suhu yang masih di kisaran 40 hingga 50 derajat Celcius, terutama di pukul 10 hingga pukul 16.00 waktu Arab Saudi, Klinik Kesehatan Haji Indonesia menghimbau jamaah dengan risiko tinggi agar tidak beraktivitas secara berlebihan. Kondisi kesehatannya terjaga dan bisa mengikuti proses puncak haji atau wukuf. Sudarlun, ada yang berbeda dari pelaksanaan ibadah haji 2017. Jika biasanya jamaah mengumpulkan batu dari Muzdalifah, kali ini kerikil diberikan oleh pihak muasasah di Arab Saudi. Batu kerikil ini akan digunakan jamaah untuk melakukan lempar jumrah. Batu tersebut telah dikumpulkan oleh Kementerian Perhajian Arab Saudi sejak April 2017 yang diambil dari Muzdalifah. Kemudian batu-batu dipecah seukuran kelereng dan dicuci. Calon haji 2017 akan menerima batu tersebut saat hari tarwiyah di Muzdalifah. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis mengatakan kerikil itu berwarna abu-abu dan dikemas dalam plastik tebal dan dibalut kantung biru dengan tulisan Arab. Jumlah batu dalam satu kantung lebih dari 100 batu. Kendati berjumlah 100 butir namun tidak akan membebani jamaah calon haji 2017. Batu kerikil ini akan digunakan jamaah saat melakukan lempar jumrah di Jamarat yang memiliki 3 tugu. Di dalamnya yaitu Ula, Wusta, dan Aqabah atau lebih dikenal Hotel Setan. Sudarlun, aturan pemberian pita warna pada koper dan barang bawaan belum sepenuhnya dilaksanakan jamaah haji Indonesia. Pemberian pita berwarna pada barang bawaan jamaah harusnya diikuti guna mempermudah pengelompokan koper saat berada di bandara. Hal ini dilakukan untuk mengatasi antrian panjang. Pemberian pita warna sesuai nomor rombongan sebenarnya telah disampaikan kepada jamaah sejak di tanah air oleh Kementerian Agama. Namun aturan ini tidak sepenuhnya diikuti jamaah haji pada gelombang pertama. Karena itu guna mempercepat pergerakan jamaah haji gelombang kedua di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, jamaah diharuskan mengikuti aturan ini. Dari pantauan tim media center haji di Bandara King Abdul Aziz saat kedatangan jamaah gelombang kedua, pemberian pita warna pada koper telah dilakukan. Tapi sayangnya jamaah justru menambahkan pita dengan warna yang lain di koper mereka. Hal ini justru membuat petugas menjadi bingung. Pemberian pita warna juga dilakukan agar koper jamaah tidak tertukar dan terbawa ke hotel jamaah haji dari kloter yang berbeda. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 13 Agustus 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.